Adzal wal ubudiyati ulil makhluk. Karena kesyirikan ini akan mengakibatkan para pelakunya itu akan berjalan menuju rantai kehinaan dan menjerumuskan pelakunya beribadah kepada para makhluk. Jika seluruh orang yang beribadah kepada makhluk, maka dia terjatuh ke dalam kehinaan. Sebaliknya orang yang mengisahkan Allah SWT dan beribadah hanya kepada Allah SWT akan menghantarkan dirinya kepada kemuliaan di dunia dan di akhiratnya, karena mereka tidak terjatuh ke dalam penghambaan kepada makhluk. Wasyihr, yang kedua, dosa besar yang kedua adalah sihir. Wadzalika mimma yu'addi ila katsirin min al-amrad al-ijtima'iyyah mithlu syu'udzah wal-khurafat wad-dajjal min al-nas. Karena sihir ini akan mengakibatkan banyak timbulnya penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Seperti syaudah ini perkara yang diada-adakan. Wal khurafat, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang di sana dikaitkan dengan keterkaitannya dengan para jin dan setan. Khurafat. Termasuk yang telah kita bicarakan kemarin, seperti tatayur, datangnya keberuntungan dan datangnya kemalangan disandarkan kepada datang dari makhluknya. Ini semuanya khurafat. Atau perkara-perkara yang di sana tidak ada sandaran kebenaran yang bisa dibuktikan. Ini namanya khurafat. Wadzajal 'alan nas, dan timbulnya para penipu. Karena sihir ini bersumber dari setan. Tidaklah setan itu berkata kecuali dengan dusta. Sehingga orang-orang yang bekerja sama dengan para setan berarti mereka adalah para pendusta. Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhdhu amwalihim bil kadhib wal khiyam. Dengan sihir tersebut mereka mengambil harta-harta manusia dengan kebohongan dan dengan hilang. Berapa banyak dari perkara-perkara yang di sana tatkala masuk ke dalamnya sihir kerjasama dengan setan, maka tidaklah suatu perkara itu kecuali akan rusak. Karena yang berperan itu adalah para setan. Memang para setan adalah pendusta dan para perusak. berkhilaf dari hukum Allah SWT dan hukum Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dan ini terjadi pada seluruh perkara. Kemudian dosa yang besar yang lainnya izhaqun nafsi allati harramallahu bi ghairi mubihin lil qatli, yaitu mencabut nyawa seseorang, menghilangkan nyawa seseorang yang Allah SWT haramkan untuk ditumpahkan darahnya, untuk dihalalkan darahnya, yaitu dengan pembunuhan. Wa dzalika lima yu'addi ila al-fawdha wat-tirab qabla al-amni wa ja'ala an-nas fi mawqi'ati min al-khawf wal-irhab. Karena dengan bentuk pembunuhan-pembunuhan ini akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan keresahan, gimana tidak? Peristiwa-peristiwa yang selalu terjadi di masyarakat dengan adanya pembunuhan ini tentunya apa? Akan menjadikan takut orang lain, akan menjadikan resah, akan menjadikan semuanya menjadi murak-marik dalam seluruh urusan kehidupan, menjadi tidak tenteram, dan akan apa? Selalu goncang keadaan keamanan, akan menjadi terancam dan menjadikan manusia ini selalu diliputi ketakutan dan keresahan. Kita saja dilarang untuk menakut-nakuti seorang muslim, itu saja dilarang dan besar dosanya. Terlebih-lebih kalau sampai membunuh, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, maka dosanya begitu besar. Yaitu diancam Allah SWT dengan apa? Dengan laknat. Dan Allah SWT murka kepadanya dan akan dijanjikan kepada para pembunuh tersebut apa? Tempat kembalinya neraka jahanam. Dan kalau seandainya yang melakukan orang muslim, maka dia akan menempati neraka jahanam dengan waktu yang sangat lama, walaupun tidak kekal. Kalau berjuta-juta tahun kira-kira lama, lama sekali, walaupun tidak kekal. Satu abad saja lama, apalagi berjuta-juta tahun mendekam di dalam neraka jahanam, mendapatkan siksa, berbagai macam siksaan sebagaimana yang dialami oleh para pemberontak, menghalalkan darah kaum muslimin, membuat kekacauan, maka dosanya berlipat-lipat. Karena apa? Mendolimi orang banyak, bahkan seluruh negara, bahkan di luar negara. Hati menjadi apa? menjadi tidak tenang karena ulah mereka. Padahal orang-orang yang terbunuh, yang dibunuh oleh para pemberontak adalah orang-orang yang paling baik, menjadi korban, menjadi orang yang syahid. Sebaliknya orang yang membunuh dari para pemberontak kemudian ternyata dibasmi oleh pemerintah, maka dia menjadi mayat yang paling jelek di kolong langit. Mayatnya sejelek-jelek mayat, mati dalam keadaan hina, bukan mati syahid. Dan nanti di akhirat dia akan dijadikan oleh Allah SWT dalam berbentuk anjing-anjing neraka yang akan menerima beribu-ribu jenis siksaan. Bismillah. Ini bahayanya mental pemberontak. Para teroris. Sehingga memang Islam ini hati-hati, tidak sembarangan. Dikiranya Islam yang benar, ternyata jalan menuju jalan-jalan yang akan menghancurkan dirinya dan masyarakat. Dikiranya itu jalan yang benar, jalan jihad yang lurus, padahal jihad yang palsu dan jihad yang bid'ah, yang akan mengandalkan diri ke dalam kehinaan dan kehancuran di dunia dan di akhiratnya. Bolehnya itu bila. Sehingga memang berhati-hati kita belajar Islam, tidak sembarangan. Harus pilih-pilih dan harus apa? Timbang-timbang kepada siapa kita ini belajar agama. Wa aklur riba, dosa yang besar di selanjutnya adalah makan riba, harta riba. Wa dzalika lima yu'addi min khifdil anwalin min akhdil anwalin nas bil batil wa biduni maqabili amalin muqabili amalin aw juhdin yufidul mustama. Karena dengan perbuatan riba, itu akhirnya akan mengakibatkan seseorang mengambil harta manusia dengan batil. Dan tanpa mengamalkan amalan-amalan yang benar. Atau amalan-amalan yang akan apa? Akan memberikan faedah kepada masyarakat. Amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang di sana didapatkan hasil dengan halal, maka semuanya ini akan apa? Akan bermanfaat kepada orang lain, seperti jual beli, akan menguntungkan dirinya, akan menguntungkan saudaranya. Tapi kalau dengan riba, ini tidak akan menguntungkan orang lain, bahkan akan menghancurkan dirinya dan orang lain. Semisal misalnya anak punya uang misalnya kan 100 miliar, amin. Kalian semua minjem semua, ya kan? Berapa? 100 juta semua. Tinggal pak, tinggal ngitung per bulan, ya kan? Bunga. Saya apa? Tinggalin aja lah. Enggak bekerja. Apa yang saya lakukan ini tidak akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengangguran tapi apa? Uangnya banyak. apa yang saya lakukan ini dia akan mendapatkan manfaat. Sedangkan orang yang bayar tadi, bunga-bunga tadi, tentunya akan mengikat dirinya, membebani dirinya. Berapa banyak orang yang berhutang ya, akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena dengan sistem riba. Awalnya mungkin ya sukses ya, kecil ini bunganya. Tapi Allah SWT tidak meletakkan usaha seseorang itu dengan riba itu menjadi sukses. Kenapa? Terjatuh ke dalam keharaman dan terjatuh tidak berkah. Kalau sukses, maka penghasilannya adalah penghasilan yang riba. Dan penghasilan yang riba yang haram nanti akan apa? Akan memicu pemiliknya menjadi apa? Menjadi perbuatan-perbuatan yang haram juga. Orang yang makan barang haram nanti akan apa? Akan membuat semangat berbuat keharaman juga. Dengan saya mempunyai ya 1 juta setiap bulan, berapa saya dapat? Sehingga saya boya-boya pergi ke sana, pergi ke sini. Apa yang saya mau bisa dengan saya tanpa bekerja. Akhirnya apa? Hartanya berbuat untuk boya-boya, bukan untuk dalam rangka taat kepada Allah SWT, mengumbar hawa nafsu. Yang meminjam juga seperti itu, kalau dia sukses, karena barang yang haram tentunya akan memicu perbuatan haram yang selanjutnya. Ini berbahaya. Kenapa? Tidak berkah. Sehingga orang yang terbiasa makan harta riba ini sulit menerima kebenaran, tidak suka dengan kebenaran. Ini berbahaya, jauh dari apa? Rahmat Allah SWT. Tapi kalau dengan rezeki itu diambil dari barang yang halal, maka akan bermanfaat kepada orang lain dan bermanfaat kepada dirinya, dan akan mendorong dirinya untuk taat kepada Allah SWT dan cinta dengan hak kebenaran. Wa ta'adi bima lil yatim, dan melampaui batas. Dosa yang terbesar selanjutnya yaitu berbuat zalim terhadap harta anak yatim, merampas harta anak yatim atau mengurangi atau merusui, mengganggu harta anak yatim, berbuat kezaliman terhadap harta anak yatim. Wadzalika lima fihi minaz zulmi tilka dzalika syar al-fajir alladzi la nasira lahu illallah. Karena perbuatan itu adalah perbuatan kezaliman, dan pelakunya menjadi apa? Orang yang jahat. Dan ini termasuk juga memakan harta orang lain tanpa hak. Dan maka harta anak yatim pada hakikatnya dia memakan bara api dan memasukkan bara api ke dalam perutnya. Sehingga harus berhati-hati tatkala bermuamalah kepada anak yatim yang mempunyai harta. Wal firar min wujuhil kuffar ribai maslahah. Dosa yang besar dan semuanya adalah dia lari dari hadapan orang-orang kafir tatkala benar-benar sudah terjadi peperangan, berhadapan-hadapan, yaitu tanpa maslahat di dalam peperangan memang dia melarikan diri. Dan ini bentuk pengkhianatan, karena akan apa? Akan menimbulkan dam bagi tentara muslim yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik tatkala awalnya bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, ya. Pada perang Uhud awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai tentara berjumlah sekitar 1000. Tapi di sana ternyata ada Abdullah bin Ubay dan teman-temannya bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di perjalanan Abdullah bin Ubay ini alamat belok dengan teman-temannya yang berjumlah 300 orang. Bayangkan. Sehingga apa? Sempat membuat para sahabat berkecil hati. Karena besar 300 orang. Dan ini bentuk pengkhianatan yang tentunya secara tidak langsung akan menghancurkan saudaranya tatkala dia lari begitu saja dari medan pertempuran. Wadzalika lima yu'addi ila khuzlanil muslimin wa kasri syauqatihim wa izhabi rihihim. Karena dengan lari dari medan pertempuran ini akan mengakibatkan kehinaan kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi kalah, menjadi kecil ciut nyalinya, dan akan memecahkan kekuatan kaum muslimin dan akan menghilangkan kewibawaan kaum muslimin. Walaupun jumlah yang besar itu semata-mata tidak akan menjamin suatu pasukan itu menang, tidak. Hanya semata-mata banyak jumlahnya, namun ternyata terlepas imannya. Sebagaimana tatkala terjadi perang Hunain. Di waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini berjumlah besar, bahkan musuh kaum muslimin di waktu itu lebih sedikit, sehingga orang-orang yang baru masuk Islam merasa bahwasanya jumlah yang seperti ini tidak akan dikalahkan. Berarti apa? Ada rasa kesombongan yang ada pada dirinya, sehingga Allah SWT uji mereka, akhirnya masuk ke dalam suatu daerah kaum muslimin langsung menghujani anak panah yang begitu besar sehingga morot marit kaum muslimin, sekian banyak melarikan diri karena takut serangan mendadak. hanya beberapa para sahabat yang sudah imannya tertancap dan sudah pengalaman menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bersahabat. Akhirnya Allah SWT menangkan kaum muslimin di dalam perang Hunain yang awalnya adalah benar-benar murah-murah. Sehingga semata-mata jumlah yang banyak ini tidak menjadi jaminan pasukan itu menang. Bahkan banyak peristiwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini memenangkan jumlah yang besar karena keimanan yang begitu tinggi dan dekat dengan Allah SWT. Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, perang-perang yang besar ini mayoritasnya kaum muslimin jauh di bawah angka bilangan yang sedikit, sedangkan musuh besar. Waramil musallatil muslimati bizina, dan dosa yang besar yang selanjutnya adalah menuduh mukminat dengan tuduhan zina, baik itu laki-laki maupun perempuan, sama saja. Orang yang baik-baik, orang yang taat dituduh dengan zina tanpa bisa menghadirkan 4 orang saksi, ya, tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Yang keempat orang saksi tersebut benar-benar melihat dengan jelas kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan tanpa ditutupi, melihat dengan mata kepala telanjang. Sehingga apa? Kalau sulit seperti ini, jangan bermudah-mudah menuduh orang yang baik-baik dengan berzina. Maka tatkala orang yang menuduh ini kemudian tidak bisa mendatangkan bantuan orang saksi, maka dia terkena hukum had di dalam Islam, yaitu didera 80 kali sebagai hukuman sembarangan menuduh orang yang baik-baik dengan zina. Adapun menuduh orang yang memang terbiasa melakukan zina, ya ini tidak lain. Memang orangnya apa pekerjaannya seperti itu dituduh, ya memang sudah pas. Namun itu juga harus berhati-hati, walaupun tidak terkena had. Wadhali kalimah yu'adi ila tashwihi sum'atil al-muslimat wa iftari as-siqah bihim at-tashkik fi nasabi afradil muslimin. Karena dengan menuduh palsu kaum mukminin dan mukminat, ini akan mengakibatkan kekacauan atau tercemarnya kewibawaan kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin berbuat seperti ini, otomatis apa? Musuh muslim sam akan apa? Bertepuk tangan. Ternyata kaum muslim itu sama saja dengan orang-orang kafir, biasa berbuat zina ini dan itu. Adalah jadilah tuduhan. Ini akan apa? Menghancurkan martabat kaum muslimin. Dan akan apa? akan diremehkan oleh musuh-musuh Islam. Dan tentunya akan apa? Membuat tashkik, menjadi orang ragu-ragu. Orang yang dituduh akan, orang lain tentunya akan ragu-ragu. Hati-hati nih, ada orang bilang dia zina, padahal cuma tuduhan. Otomatis orang akan ragu-ragu, tidak percaya. Sehingga menghancurkan martabat seseorang yang dituduh. Kalau syarah rahmahullah ta'ala al-fawaih fa'inah wa'idah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut adalah yang pertama, al-ma'asi sababun bilhalaki bidunya wa'akhirah. Yang pertama, kemaksiatan ini akan menyebabkan kehancuran di dunia dan di akhiratnya. Kemaksiatan yang terjadi di kalangan kaum Nabi Lot ya, homoseks, maka Allah SWT hancurkan negeri kaum Lot, diangkat ke langit, kemudian dibalikkan, kemudian dibalik, buminya dibalik, diangkat kemudian, dan sekarang menjadi laut mati itu bekas-bekas negerinya Nabi Lot. Di samping keserikan juga kemaksiatan yang luar biasa. Laut mati besarnya kira-kira sini 60 kilo, kira-kira sini Solo itu. Wah. Asalnya tali musyriki billahi wa huwa akbaru kabair. Yang kedua, haramnya kesyirikan bersekutukan nama Allah SWT dengan makhluknya, dan ini adalah terbesar-besar dosa besar. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Dan dosa kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah SWT sebelum pelakunya bertobat. Kalau bertobat, maka yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah SWT tentunya akan mengampuni dosa seluruhnya kalau dia mau bertobat. Padahal kebanyakan orang yang berbuat syirik, mereka menganggap bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang terbiasa dia beribadah di kuburan, meminta-minta kepada para wali dan yang lainnya, mereka menganggap bahwasanya perbuatan dia adalah perbuatan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang sulit, dosa kesyirikan ini bertobat, bisa bertobat karena menganggap baik amalan yang jelek, sehingga berbahaya. Kalau sampai mati dalam keadaan dia mengamalkan dan berkeyakinan seperti itu, maka Allah SWT tidak akan mengampuni dosanya dan terancam dengan neraka. Walinya dibilang as-salisah ta'limu ta'allumis sihir wa ta'limi, haramnya belajar ilmu sihir dan mengajarkannya dengan berbagai bentuk macam dan ragamnya, sehingga kita berhati-hati. Sihir itu terkadang apa? Menumpangi kepada orang-orang yang senang bela diri ya. dimasuki dengan sihir dengan membuat istilah-istilah yang menipu manusia. Ini tenaga dalam nih. Ternyata apa? Tenaganya jin. Ini sihir. Sehingga bisa berjalan di atas air atau masuk ke dalam api tidak terbakar, bisa terbang. Yang seperti ini masuk ke dalamnya sihir, dibantu oleh para jin dan setan, dan ini hal. Adapun bila diri bela diri yang tidak menggunakan, tidak dibantu oleh jin dan setan, maka boleh-boleh saja. Rabi'ah tahrimu qatil nafsin ladhi haramallahu illa bilhaq. Haramnya membunuh jiwa yang Allah SWT haramkan kecuali dengan hak Islam. Islam yaitu seorang yang membunuh muslim, kemudian syariat yang kisah namanya hak. Orang yang berzina yang pernah menikah, kemudian terkena hukum had dirajam dalam Islam, dan semuanya ini yang melakukan adalah pemerintah. Al-Qamisah tahrimu aklar riba wa ta'ata atau ta'adibi. Haramnya makan harta riba dan bermuamalah dengan harta riba. Asadillah tahrimu ta'adi ala amal aitam ala aibah cintam. Haramnya berbuat kezaliman kepada harta anak yatim dengan berbagai cara dan modelnya. Asabiyah tahrimu at-tawalli jama' sahwi ila muharriban mutaharriban bicara awal mutahayyizan ila fi'an. Yang ketujuh, haramnya melarikan diri dari medan pertempuran kecuali untuk strategi tempur atau ingin bergabung dengan kelompok yang lainnya. Samina tahrimu kasbul muslimati muslimati sayyibat kunna al abkar. Haramnya menuduh wanita yang baik-baik, baik itu laki-laki atau perempuan, dengan berzina. Munasabat hadis ini bab pesan hadis dalam bab haitsu dalu hadis an tahrimi ta'allumi sihri wa ta'limihi. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya haram belajar dan mengajarkan ilmu sihir. Munasabatul hadis di tauhid sesuai dengan hadis terhadap tauhid aitsu harrama sihir di annahu mabnahu an syirki. Di mana keharaman sihir ini ditinjau dari bahwasanya tidaklah sihir ini bisa dilakukan kecuali harus dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.